Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masuk bab baru, subbab keempat, yaitu an-naqlu. Nah, pemindahan. Pemindahan yang dimaksud adalah pemindahan harokat. Nah, silakan bergantian membaca seperti biasa. Ya, mulai dari Mas Fadil. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Subbab yang keempat dari bab tiga, an-naqlu atau pemindahan. A. Pengertian. Maksud dari bab an-naqlu yaitu pemindahan harokat huruf mu'tal kepada huruf sahih yang bersukun sebelumnya karena dianggap berat dalam pengucapan. 6. Pengertian an-naqlu yaitu pemindahan harokat huruf mu'tal. Huruf mu'tal yaitu wawu, ya, itu yang dimaksud ya. Wawu dan ya. Alif termasuk atau tidak? Alif tidak termasuk di sini karena alif selalu sukun. Nah, alif selalu sukun. Meskipun alif juga huruf mu'tal, namun alif selalu sukun. Maka yang dimaksud dengan huruf mu'tal di sini adalah wawu dan ya. Nah, yaitu apa? Ketika wawu dan ya itu berharokat, kemudian huruf sebelum wawu dan ya itu adalah huruf sahih yang sukun, maka terjadilah pemindahan harokat. Nah, itu pemindahan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dianggap berat dalam pengucapannya, yaitu berat mengucap huruf mu'tal berharokat dalam keadaan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun. Nah, berganti Mas Zubair. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. B. Pembagian an-naqlu. Naql atau pemindahan harokat terjadi pada empat tempat atau keadaan, yaitu 1. Huruf mu'tal berupa ain kalimah atau ain fi'il. A. Jika ain kalimah atau ain fi'il berupa ya atau waw yang berharokat dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang bersukun, maka wajib memindahkan harokat ain fi'il kepada huruf sukun sebelumnya, seperti pada contoh yakulu dan yabi'u yang berasal dari kata yakulu dan yabi'u. Contohnya pada wazan yaf'ulu yang dimasukkan contoh yakulu menjadi yakulu, dan pada contoh yabi'u dimasukkan wazan yaf'ilu menjadi yabi'u. Ya, ahsantum. An-naqlu terjadi pada empat tempat. Yang pertama, tempat yang pertama sekarang, pada huruf mu'tal berupa ain kalimah. Ain kalimah yang dimaksud adalah ain fi'il, karena kalimah yang dimaksud adalah pada fi'il ya. Nah, barakallahu fikum. Pada ain kalimah atau ain fi'il, apa wazan kata pertama adalah fa, yang kedua ain, yang ketiga adalah lam. Nah, berarti huruf keduanya ini berupa huruf mu'tal. Nah, dan ini terjadi pada beberapa keadaan. A. Jika ain kalimah yaitu ain fi'il berupa ya atau wawu yang berharokat dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun, huruf sahih yang sukun, maka wajib memindahkan harokat ain fi'il kepada huruf sukun sebelumnya, seperti yakulu dan yabi'u. Ini hasil akhirnya, yakulu yabi'u hasil akhir setelah nakal. Berasal dari apa? Berasal dari yakwulu yabyi'u. Nah, susah enggak mengucapnya? Yabyi'u yaqulu. Lebih mudah mengucap yabi'u yaqulu. Nah, ya, itu karena itulah terjadi pembinaan harokat yang tadi disebutkan di atas. Kenapa? Karena dianggap berat dalam pengucapan. Nah, maka yaqulu berubah menjadi yaqulu, yabyi'u berubah menjadi yabi'u. Nah, untuk melihat tulisan pada tahapan yang ada di buku, yaf'ulu wazannya. Wazannya yaf'ulu. Nah, fi'ilnya apa? Yaqulu, ini asalnya. Kemudian apa yang terjadi? Harokat doma pada wawu dipindah. Ya, lihat tahapan tulis. Yaf'ulu wazannya ya. Apa tadi? Mausunnya? Yaqulu. Naam. Yaqulu. Nah, sesuai enggak dengan wazan? Yaf'ulu, yaqulu. Sesuai kan? Nah, maka di sini terjadi apa yang disebutkan dalam kaidah, yaitu apa? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun. Qaf huruf sahih bukan? Huruf sahih sukun enggak? Sukun, maka pindahkan harokat huruf ilat tersebut kepada huruf sahih yang sukun. Nah, pindahkan. Nah, maka qaf yang tadinya sukun menjadi doma, yaqu, yaqu ya. Wawu kehilangan harokat. Nah, ketika kehilangan harokat berarti dia itu sukun. Karena sukun itu ibarat dari adamul harokah. Tidak ada harokat itu sukun. Nah, maka menjadi yaqulu, yaqulu. Nah, itu ya. Nah, barakallahu'alaikum. Begitu juga pada wazan yaf'ilu, yaf'ilu. Contohnya apa? Yab'i'u, yab'i'u. Nah, di sini antum lihat huruf ilat berupa ya berharokat kasroh sebelumnya huruf sohi yang sukun, huruf ba. Maka apa yang terjadi? Kita pindahkan harokat ya kepada ba. Apa harokat ya di sini? Kasroh bukan? Kasro, maka kasro kita pindah ke ba menjadi yabi'u. Kenapa ba kita kasih kasro? Bukan kita kasih doma, kasih doma. Apa alasannya? Kenapa ba-nya diberi kasro yabi'u, bukan kita kasih doma seperti yaqulu dikasih doma kan? Kenapa dikasih kasro? Karena memindahkan harokat sebelumnya yang adalah kasro. Kalau sebelumnya kasro ya kita pindah jadi kasro lagi. Seperti pada yaqulu sebelumnya doma, harokat wawu doma, maka kita pindahkan doma itu ke qaf. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Menjadi yabi'u. Nah, itu. Yabi'u menjadi yabi'u karena harokat ya dipindah ke ba sehingga ya kehilangan harokat. Yabi'u. Nah. Nah, silakan lanjutan sekarang berganti membaca Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizallah. B. Kemudian jika harokat yang dipindahi ini mencocoki huruf ilat setelahnya, yaitu dhamma setelahnya wawu, kasrah setelahnya ya, fathah setelahnya alif, maka tahapan nakal atau perpindahan telah sempurna atau selesai seperti pada contoh di atas. 6. Barakallahu fikum. B. Kemudian jika harokat yang dipindah ini mencocoki huruf ilat setelahnya, yaitu apa? Doma setelahnya wawu, kasrah setelahnya ya, fathah setelahnya alif. 6. Artinya huruf ilat wawu itu cocoknya sebelumnya doma, huruf ilat kasro cocoknya sebelumnya huruf ilat kasro cocoknya adalah huruf setelahnya adalah ya. Nam. Barakallahu fikum. Ulang. Huruf ilat berupa wawu harokat sebelumnya cocoknya adalah doma, huruf ilat berupa ya harokat sebelumnya cocoknya adalah kasro. Huruf ilat berupa alif harokat sebelumnya pasti fathah. Nah, dan itu disebut dengan mad ya, huruf-huruf mad atau harokat mad. Maka tahapan nakal perpindahan telah sempurna, artinya selesai seperti pada contoh di atas. Nah, barakallahu fikum. Selesai seperti pada contoh di atas. Yaqulu yabi'u. Yaqulu qaf harakatnya doma setelahnya wawu, cocok enggak? Cocok. Ya bi'u ba harakatnya kasrah setelahnya ya sukun, cocok tidak? Cocok. Naam. Yang C, lanjutan. Mas siapa? Yasin. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, yang C, jika harokat yang dipindah ini tidak mencocoki huruf illah setelahnya, maka perlu ada tahapan berikutnya, yaitu merubah atau mengganti huruf illat menjadi huruf yang mencocoki harokat sebelumnya, seperti ya khafu, yanamu, dan yukhifu, berasal dari yanwamu, yakhwafu, dan yukhwifu. Nah, lihat tahapannya, baca yaf'alu, yaf'alu, mauzunnya, mauzunnya yakhwafu, yakhwafu, menjadi yakhawfu, lalu menjadi yakhawfu. Iya. Kemudian yaf'alu, mauzunnya yanwamu, menjadi yanawmu, kemudian yanamu. Kemudian yuf'ilu, mauzunnya yukhwifu, menjadi yukhifu, kemudian menjadi yukhifu. Iya, ahsantum. Ya, perhatikan papan tulis. Sebetulnya sudah jelas ya, dari yang antum baca sudah jelas. Namun untuk lebih memperjelas, kita tulis ya papan tulis. Naam. Yaf'alu wazannya yaf'alu ya. Yaf'alu. Mausunnya apa di situ? Yakhwafu. Nam, yakhwafu, yaf'alu, cocok kan? Cocok. Antum lihat huruf ilat berupa wawu berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka apa yang terjadi? Pemindahan harokat. Harokat wawu dipindah ke khaf. Ke kha, harokat wawu dipindah ke kha. Maka menjadi yakha, yakha. Setelahnya wawunya jadi sukun, menjadi yakhau, yakhaufu. Nah, ini yang dikatakan proses belum berakhir. Kenapa? Karena alif setelahnya wawu tidak cocok, ya kan? Maka setelah itu terjadi ibdal, penggantian huruf wawu menjadi alif. Nah, berarti di sini ada dua iklal. Iklal pertama adalah nakal harokat, yang kedua penggantian huruf ibdal menjadi yakhafu. Nah, itu. Lalu pada contoh berikutnya, yaf'alu untuk yanwamu. Yanwamu. Nah, apa yang terjadi? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka dipindah harokat huruf ilat ke huruf sahih sukun. Yanwamu menjadi yanaumu. Nah, yanaumu. Itu ya. Lalu cocok enggak? Tidak. Nah, nun fathah setelahnya wawu tidak cocok, maka terjadi ibdal. Alif berubah wawu berubah menjadi alif, menjadi yanamu. Namu. Nah. Lalu contoh yang ketiga apa di situ? Yuf'ilu, contoh yuf'ilu. Nah. Yuf'ilu untuk mauzun yukhwifu. Nah, secara asal wazan harus mausun harus sesuai dengan wazan ini secara asal ya. Nah, kemudian ketika tidak terlihat sesuai, kenapa? Karena terjadi ilal sehingga terlihat tidak sesuai. Yuf'ilu yukhwifu. Apa yang terjadi? Huruf wawu berharokat kasroh sebelumnya huruf sahih yang sukun yaitu huruf kha, maka huruf harokat wawu ini dipindah ke khob, yaitu harokat kasroh dipindah ke kho menjadi yuhi, yuhiufu, yuhiufu. Lalu setelah itu tidak cocok ya, kasroh setelahnya wawu cocok enggak? Enggak cocok. Maka apa yang kita lakukan? Merubah wawu menjadi ya. Ini di bab ibdal, berubahnya wawu menjadi ya ketika apa? Ketika huruf sebelum wawu adalah kasroh. Yukhifu. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang di pengecualian. Ya, Mas Fauzan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya di terkecualikan dari ketentuan di atas beberapa keadaan di bawah ini. Yang pertama, jika huruf yang bersukun sebelum huruf illat adalah bukan huruf sahih, maka tidak terjadi nakal atau perpindahan harakat, seperti baya'a qawala awwaqa, aslinya awwaqa, bayyana bayyana. Ya, asantum. Terkecualikan dari ketentuan di atas beberapa keadaan di bawah ini. 6. Yang pertama, jika huruf yang bersukun sebelum huruf ilat adalah bukan huruf sohi. Nah, tadi disebutkan syaratnya apa? Syaratnya sebelum huruf ilat adalah huruf sohi yang sukun. Gitu kan? Sebelum huruf ilat berupa apa? Huruf sohi yang sukun. Nah, sekarang kalau sebelum huruf ilat adalah huruf yang bukan huruf sohi, maka apa? Tidak terjadi nakal. Nah, lihat contoh. Baya'a. Huruf ilat di situ iya, berharokat tidak? Berharokat. Sebelumnya sukun kan? Namun sukunnya ada pada alif. Dipindah apa tidak? Enggak dipindah karena bukan huruf sohi. Alif bukan huruf sohi. Begitu juga pada qawala sama dengan baya'a. Juga pada awwaqo. Awwaqo di sini antum lihat asal awwaqo adalah dua wawu. Wawu pertama sukun, wawu kedua berharokat. Karena itu diberi dalam kurung ya. Ada dalam kurung kan? Dalam kurung itu maksudnya apa? Menjelaskan bahwa asli tasdid adalah dua huruf. Nah, hanya saja dalam penulisan baku wajib ditulis idgham dengan diberi tanda tasdid atau syiddah. Nah, awwaqa. Nah, antum lihat di situ wawu berharokat, iya enggak? Sebelumnya huruf sukun. Namun sukunnya pada sukun huruf ilat. Dipindah apa tidak? Tidak, karena huruf sebelumnya huruf ilat, bukan huruf sahih. Begitu juga pada bayana. Bayana yang asalnya adalah dua ya. Ya pertama sukun dan ya yang kedua berharokat. Nah, ini pengecualian yang pertama. Yang berikutnya masuk pengecualian yang kedua. Ya, Mas Ridho, baca. Bismillah. Yang kedua, demikian pula jika huruf mu'tal ini menjadi ain kalimah untuk fi'il ta'ajub. Contohnya ma'af'alahu atau af'il bihi, kemudian ma'abyanahu atau abyin bihi, ma'af'alahu atau af'il bihi, kemudian ma'akwamahu atau akwim bihi. Iya, ahsantum. Pengecualian yang kedua adalah demikian pula jika huruf mu'tal ini menjadi ain kalimah pada fi'il ta'ajub. Nah, ma'af'alahu af'il bih. Dua bentuk ya, dua sigoh. Bisa ma'af'alahu atau af'il bih. Artinya untuk ta'ajub. Nah, kalau kita buat fi'il yang sahih seperti antum ucap ma'ahsanahu atau ahsin bih. Nah, ahsin bi zaidin. Ma'ahsanahu. Ma'ahsana zaid. Nah, artinya apa? Alangkah bagusnya Zaid. Atau ahsin bi Zaid. Artinya alangkah bagusnya, alangkah indahnya Zaid. Nah, itu fi'il ta'ajub. Yang di sini disebutkan ma'abyanahu atau abyin bi. Nah, artinya apa? Alangkah jelasnya. Ya, barakallahu fikum. Ma'af'alahu af'il bi. Ma'akwamahu akwim bi. Alangkah lurusnya. Atau akwim bi Zaidin, artinya apa? Alangkah lurusnya Zaid. Bentuknya fi'il amr akwim bi Zaidin, namun itu untuk fi'il ta'ajub. Ma'akwama Zaid, artinya Zaid sangat lurus. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat di situ terpenuhi syarat ya untuk nakal, namun tidak terjadi nakal. Kenapa? Karena ada pada fi'il ta'ajub. Nah, antum lihat ma'abyanahu. Kita tulis di papan tulis. Ma ab ya nahu. Nah, atau ma ab ya na Zaid. Di sini ada huruf ilat berupa ya berharokat, ya enggak? Sebelumnya huruf sahih yang sukun, betul? Nah, kalau dalam kaidah dipindah ke harokatnya. Pindah. Nah, kalau kita pindah maka hilang bentuk ta'ajubnya. wazan ta'ajubnya hilang, yang wazannya adalah ma'af'alahu atau af'il bi. Nah, kita pindah misalkan ya. Harokat ya kita pindah ke ba. Setelah itu ya kosong dari harokat ya. Ma'abainahu. Apa yang terjadi? Cocok enggak? Enggak cocok kan? Kita ubah ya menjadi apa? Menjadi alif. Ma'abanahu. Nah, ini artinya sudah beda. Ini fi'il abana yubinu. Jadi beda kan? Nah, maka menjadi apa? Fi'il madi af'ala yuf'ilu jadinya. Af'ala yuf'ilu bukan fi'il ta'ajub lagi. Naam. Karena itu tidak terjadi padanya i'lal. Karena kalau terjadi i'lal berubah menjadi ma'abanahu. Ya, bisa dimengerti? Itu di antara alasannya. Naam. Begitu juga pada ma aqwama ma aqwamahu. Kalau kita ubah ini ma aqwamahu, kalau kita berlakukan i'lal berupa nakal, maka wawu harokatnya kita pindah ke qaf. Lalu wawu ini berubah menjadi apa? Ma aqwamahu. Apa yang terjadi? Kita ubah wawu menjadi alif ya. Karena fathah yang mencocoknya adalah alif menjadi ma'aqomahu. Nah, menjadi apa? Menjadi fi'il madi aqoma yuqimu. Nah, berubah jadinya. Kalau diberlakukan i'lal nakal maka menjadi berubah. Artinya menjadi berubah bukan fi'il ta'ajub lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang ketiga Mas Ikhlas baca. Qala mu'allif hafizahullah, yang ketiga, demikian pula jika huruf mu'tal menjadi ain kalimah untuk fi'il mudha'af seperti ibyadda iswadda dengan wazan if'alla. Ya, wazannya if'alla. Ya, yang ketiga, demikian pula jika huruf mu'tal menjadi ain kalimah untuk fi'il mudha'af. Jadi ain kalimah, huruf mu'tal masih ain kalimah, masih memenuhi syarat ya. Hanya saja apa? Untuk fi'il mudha'af. Naam. Barakallahu fikum. Nah, contoh di situ ibyadda iswadda. Naam. Kalau antum perhatikan, ya berharokat, wawu juga berharokat. Iya kan? Sebelumnya huruf shahih yang sukun, iya enggak? Huruf saya yang sukun, di situ ada huruf ba sama sin. Kalau kita pindah maka wazannya jadi berubah. Lihat, kita pindah apa yang ada di buku ini. Kita pindah harokatnya dari contoh yang ada di buku. Apa tadi? Ibyadu sama iswadda. Nah, lihat papan tulis. Ibyadu sama is wadda. Kalau kita pindah, ini kita pindah ya kepada ba, maka menjadi ba fathah, ya nya jadi sukun dot tasdid ya, menjadi nah, jadi hamzah wasal, lalu setelah itu ba fathah, ya sukun dot fathah yang dot tasdid ya, maka hamzah wasal enggak dibutuhkan lagi ya, enggak. Hamzah wasal tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena huruf setelahnya berharokat. Tidak dibutuhkan. Karena hamzah wasal itu dibutuhkan untuk bisa mengucap yang sukun. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya berubah menjadi apa? Alif. Nah, maka menjadi badu. Jadi wazannya apa? Wazan apa di sini? Bisa wazan fa'ala yufa'ilu jadinya. Iya kan? Bukan wazan if. Apa tadi wazan yang diinginkan? If Allah. If Allah. Wazan sebelum if Allah menjadi wazan fa'ala. Berubah kan? Karena itu tidak diberlakukan i'lal. Demikian juga pada iswadda sama dengan ibyadda. Naam. Barakallahu fikum. Yang keempat, Mas Haris. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang keempat, demikian pula jika huruf mu'tal menjadi lam fi'il seperti ahwa, ahya, dari wazan af'ala. Nah, yang keempat, demikian pula jika huruf mu'tal tersebut menjadi lam fi'il. Huruf mu'tal menjadi lam fi'il. Nah, lihat contoh ahwa dan ahya. Ahwa. Antum lihat wawu berharokat sebelumnya huruf syah yang sukun kan? Huruf apa? Ha, iya enggak? Secara kaidah kalau enggak melihat pada pengecualian masuk kaidah. Ya apa merubah wawu ke ha kan gitu. Namun hal ini enggak dilakukan. Sebab apa? Sebab huruf mu'tal ada pada ain kalimah. Wazannya apa? Ahwa, af'ala. Af'ala. Lihat nih. Huruf ain ain huruf mu'tal ada pada lam kalimah. Lam kalimah berupa alif kan? Ahwa. Iya enggak? Ahwa. Nah. Barakallahu fikum. Kalau diberlakukan i'lal tadi, maka akan berubah juga wazannya. Ya, kalau kita berlakukan i'lal, harakat wawu kita pindah ke ha menjadi nah. Setelah itu wawunya sukun ketemu dengan alif yang juga sukun, ketemu dua sukun kan? Nah, ketemu dua sukun, maka apa? Salah satu sukun dibuang beserta huruf ilatnya. Nah, menjadi apa? Yang tadinya ahwa menjadi aha. Ya, yang tadi. Kita lihat, tadinya apa? Ahwa menjadi aha. Jauh artinya jadinya. Kalau diberlakukan ilat artinya jadi jauh. Yang tadinya ahwa menjadi aha. Begitu juga pada ahya, pada contoh yang ada di situ. Nah, ini beberapa pengecualian dan alasannya tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini secara kaidah demikian dan di sana ada beberapa kata yang keluar dari kaidah. Maka kita katakan itu adalah sad. Nah, barakallahu fikum. Ketika ada beberapa kata yang seharusnya terjadi i'lal namun tidak terjadi i'lal, namun kata-kata ini terpakai oleh orang Arab, berlaku pada orang Arab, maka kami katakan apa? Maka ahlu sorop, ulama sorop mengatakan itu syad, seperti yang terjadi pada Madyan, Maryam. Nah, Madyan, Maryam. Antum lihat Madyan, Maryam. Masuk gak kaidah ini? Masuk. Lihat. Madyan. Huruf ilat berupa ya berharokat sebelumnya huruf sohi yaitu dal yang sukun. Begitu juga pada Maryam. Huruf ilat berupa ya sebelumnya adalah huruf sohi berupa ro yang sukun. Kalau secara kias, secara kias ya, apa yang kita lakukan? Pemindahan harokat maka menjadi madai, madainu, ya, madian, madain, gitu kan, madainu. Lalu menjadi apa? Setelah madain, ya cocok enggak sebelumnya fathah? Enggak cocok, maka menjadi madan. Nah, menjadi madan, maka ini kiasnya tuh madanu, bukan madyanu, namun madanu kiasnya. Begitu juga pada Maryamu. Nah, kiasnya apa? Maryam yaitu terjadi nakal harokat menjadi Maroy, Maroymu. Lalu setelah itu ya berubah menjadi alif, ya Maroymu menjadi apa? Maromu. Nah, ini Maromu. Ini kiasnya. Namun yang berlaku di sana tidak sesuai kias yaitu sad. Namun sad di sini sad secara kaidah, bukan sad secara pemakaian, sebab di sana banyak dipakai oleh orang Arab, yaitu mereka berkata Maryam, Madyan. Nah, telah lewat pembagian sad pada halaman berapa ya? Di membahas 22 wazan itu, ingat tak? Ada 22 wazan, ada pembahasan catatan kaki tentang sad terbagi menjadi 3. Antum membaca ulang ya. Nah, sad di sini sad secara kaidah, bukan sad secara pemakaian, sebab banyak dipakai. Nah, sehingga ini perkara yang diterima. Dan juga di Al-Qur'an disebutan Maryam, Madyan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Demikian juga contoh syad yang lain pada istahwadha. Istahwadha. Istahwadha alaihimu syaitan. Alaihi atau alaihim? Hah? Alaihi atau alaihim? Yang benar. Istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum dikrallah. Istahwadha alaihimu syaitan. Antum melihat di sini. Istahwadha. Masuk enggak dalam kaidah nakal secara asal? Masuk enggak? Masuk. Apa ini? Wawu berharokat. Sebelumnya huruf sahih sukun. Maka yang terjadi nakal harokat. Maka menjadi istahauda. Lalu setelah itu menjadi apa? Istahada. Wawunya berubah menjadi alif. Istahada. Nah, ini istahada. Ini kiasnya. Ini yang tidak kias. Namun yang banyak dipakai adalah yang istahwada karena ada dalam Al-Qur'an. Itu ya. Nah, dan tadi disebutkan syad-syadnya di sini syad secara kaidah kias. Bukan syad pemakaian. Kalau dalam pemakaian banyak dipakai ini istahwada. Nah, istahwada. Barakallahu fikum. Nah, dan yang seperti ini, yang sat-sat di sini sama iya. Kita terima apa yang sudah berlaku pada orang Arab, maka kita pakai. Barakallahu fikum. Contoh lainnya pada fi'il a'wala. A'wala yu'wilu. A'wala yu'wilu i'walan. Ini tidak terjadi nakal harokat. A'wala yu'wilu i'walan. Ini masuk dalam pembahasan berikutnya nih. Yang akoma yukimu. Pada yang ketiga ya, if'alun ada di situ, istif'al, if'alun. Ya, pada yang dua, yang ketiga, yang a'wala yu'bilu masuk ke yang ketiga. Hanya saja ini contoh untuk yang sad yang tidak sesuai kias namun banyak dipakai. A'wala yu'bilu i'walan. Ada pertanyaan? Sudah berapa menit Abu Salma? 33. Masih tambah nomor 2 apa cukup ini? Pembahasan kita ini pembagian nakal ada 4 ya. Baru 1. Ada 2 3 4. Kalau antum mau tambah 2 berarti sisa 2. Dibagi 2 kali pertemuan ya. Kalau cukup enggak apa-apa, berarti 1 kali pertemuan mahas 3 kemungkinan. Yang 2 3 4. Kalau ternyata enggak cukup dua kali pertemuan, enggak cukup sekali pertemuan lagi ya, dua kali pertemuan. Mana mau tambah enggak, Haris? Hah? Apa? Cukup dulu. Wah, kota dah. Mau tambah apa cukup? Abdul Rahman. Siapa samping Abdul Rahman? Afan ya. Mana Afan? Cukup apa tambah? Kalau antum bilang cukup, mana cukupan nanti? Apa? Apa bilangnya? Tambah. Tambah apa cukup bilang? Apa bilangnya? Dengar gak Fasya? Apa Yasin? Hah? Bilang apa Yasin? Cukup dulu? Ya, kalau begitu kita cukupkan ya. Insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, maka kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.